bagaikan lilin yang rela hancur demi kegelapan. Sinarnya menerangi hatimu, tetapi hatiku terbakar. Aku biarkan tentang dirimu dan semuanya yang aku tahu. Walau sangat menyakitkan, tetap ku jalani demi sangat menyakitkan, tetap ku jalani demi engkau belahan jiwaku. Biarlah jadi cerita di dalam buku memori. Cinta-cintaku padamu bagaikan lilin. Biarlah jadi cerita.